يا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar sekalian di mana saja Anda berada, baik pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM atau Radio Kita Cirebon di 94,3 FM, juga Radio Islamic Center Binbaz Yogyakarta di 107,8 FM, juga pendengar Radio Albayan Cianjur di 107,7 FM. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang alam para malaikat. Di pertemuan Selasa yang lalu kita sudah menjelaskan penjagaan malaikat kepada manusia. Sekarang bab berikutnya, mulazamatuhu wa da'watuhu lil khair. Penyertaan malaikat, pendampingan malaikat kepada manusia dan ajakan mereka kepada kebaikan. Kalau selama ini kita mengenal ada jin qarin yang selalu mendampingi manusia, ada juga malaikat qarin yang juga selalu mendampingi kita. Kalau jin qarin mengajak kepada keburukan, kejahatan, kemaksiatan, dosa, kalau malaikat qarin sebaliknya mengajak kepada kebaikan. Dan ini termasuk seagung-agung nikmat Allah kepada manusia. Alhamdulillah, Allah telah mengutus satu malaikat kepada setiap manusia yang mengajak manusia itu kepada kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan. Kelak malaikat qarin ini akan memberikan kesaksiannya di akhirat, sebagaimana dalam surah Qaf ayat 23 menyatakan, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Berkatalah qarin dari setiap manusia, dari kalangan malaikat, inilah catatan yang ada di hadapanku. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qalu wa iyyaya illa anna allaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditugaskan kepada orang itu satu qarin dari bangsa jin dan satu qarin dari bangsa malaikat. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Kata beliau, ya, kepadaku juga. Kecuali Allah menolong aku dalam mengalahkan jin Qarin itu. Lalu jin Qarin itu Islam. Dan dia tidak memerintahkan apapun kepadaku kecuali hanya kepada kebaikan. Nabi, yang barusan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan amalan dua Qarin ini, baik Qarin dari bangsa jin ataupun dari bangsa malaikat. Seperti yang dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza awa ar-rajulu ila firasyihi ibtadarahu malakun wasyaitanun." Fayaqulul malak, ikhtim bi khairin, wa yaqulu syaitan, ikhtim bi syar. Fa in dhakara Allah thumma nama, batal malak yakiluhu, fa idha istayqadha qala al malak iftah bi khairin, wa qala syaitan iftah bi syar. Fa in qala alhamdulillahilladzi radda 'alayya nafsi wa lam yutimha fi manamiha. Alhamdulillahilladzi yumsiku as-samawati wal arda an tazula ila akhir al-ayah. Alhamdulillahilladzi yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznihi. Fa in waqa'a min saririhi famat dakhala al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang sudah naik ke tempat tidurnya, dia ini diperbutkan oleh malaikat dan oleh setan. Berkata malaikat, tutup harimu ini dengan kebaikan. Menutup hari tersebut dengan kebaikan, maknanya sebelum tidurnya itu melakukan kebaikan yang disyariatkan. Berdoa sebelum tidurnya, membaca ayat-ayat yang disyariatkan seperti yang sudah diterangkan kemarin, ayat kursi, berzikir dan seterusnya. Berarti menutup hari tersebut dengan kebaikan. Setan lain lagi berkata, tutup harimu ini dengan keburukan. Kalau orang itu berzikir kepada Allah lalu tidur, maka malaikat bermalam pada malam itu untuk menjaganya. Dan bila orang itu bangun, malaikat berkata, buka hari barumu ini dengan kebaikan. Si setan berkata, buka harimu ini dengan keburukan. Kalau orang itu ketika bangun membaca doa, alhamdulillahilladzi radda alayya nafsi walam yutimha fi manamiha, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku dan tidak mematikannya di saat tidur. Segala puji bagi Allah yang telah menahan langit dan bumi agar tidak hancur. Segala puji bagi Allah yang telah menahan langit agar tidak menimpa bumi kecuali dengan izinnya. Nah, bila ternyata dia itu terjadi mengalami sesuatu ketika tidurnya lalu mati, dia akan masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Ya'la secara mausul dalam kitab musnadnya. Dan seluruh rawi hadis ini siqat. Juga riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu Al-Hakim menyatakan, sahihun ala syarti muslim walam yukhrijahu wa wafaqahu al-zahabi. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim, walaupun Imam Muslim tidak mengeluarkannya, tidak meriwayatkannya. Dan ini disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Zahabi. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu, Nabi SAW juga menjelaskan inna lisyaiton lamatun walil malak lamatun. Fa amma lamatus syaiton fa'adum bisyarr wa takdzibum bil haqq. Wa amma lamatul malak fa'adun bil khair wa tasdiqun bil haqq. Faman wajada dzalik falyahmadillah wa man wajada al-ukhra falyata'awwadz minasyaiton. Thumma qara'a asyaitanu ya'idukumul faqr. Kata Nabi SAW, sungguhnya setan itu punya bisikan, ajakan. Para malaikat juga punya bisikan. Adapun bisikan setan, dia berusaha mengembalikan manusia kepada keburukan dan agar manusia itu mendustakan kebenaran. Adapun bisikan malaikat, dia mengembalikan manusia kepada kebaikan dan membenarkan al-haq, kebenaran. Maka siapa orang yang mengalami hal itu, mendapatkan kebaikan dan kebenaran, hendaklah dia memuji Allah, dan siapa yang mendapati selain itu, hendaklah dia berlindung dari godaan syaitan. Lalu Nabi membacakan Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 268, Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kefakiran terhadap dirimu. Jadi ketika seseorang melihat ada momen untuk infak atau sedekah, maka setan membisikkan, jangan, jangan kasih, nanti uangmu berkurang, padahal kamu banyak keperluan. Malaikat sebaliknya, ayo keluarkan uangmu, Allah nanti akan ganti. Infakmu itu akan menghapuskan dosa-dosamu, mengalirkan pahalamu, apalagi infaknya kepada fisabilillah. Untuk masjid, untuk madrasah, untuk kebaikan. Nanti ngalir terus pahalanya. Malaikat terus. Ya. Makanya Nabi menyatakan, asyaitan ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kemiskinan kepadamu. Kalau kamu infak sedekah, ngasih orang, nolong orang, miskin loh kamu. Kan gitu syaitan. Jadi siapa yang akan diikuti oleh orang itu, apakah bisikan malaikat ataukah setan, tergantung kualitas iman orang itu. Tergantung lebih dekat kepada setankah atau lebih dekat kepada malaikatkah dia. Hadis tersebut dikeluarkan Imam Abu Ya'la, juga Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Hadis ini Hasan Gharib. Imam Ibn Jarir juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabari. Jadi itu yang terjadi antara malaikat dengan setan qarin. Dan realita yang kita alami memang membuktikan hal itu. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk beristiazah, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Dalam banyak ayat. Umpamanya dalam surah Al-A'raf 199-201 Allah berfirman, Khudil afwa wa'mur bil'urfi wa'arid anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Innahu sami'un alim. Innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Kata Allah, jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang untuk berbuat kebaikan dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Maka apabila setan menggodamu dengan satu godaan, berlindunglah kalian kepada Allah. Sesungguhnya dia maha mendengar dan maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bila dia dikenai bisikan setan, godaan dari setan, cepat-cepat mereka ingat kepada Allah, maka tiba-tiba mereka pun sadar. Itu ayat menjelaskan perintah Allah untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan. Coba lihat lagi umpama surah Fussilat. Ayat 36 Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'in billah innahu huwas samiul alim. Kalau kamu dikenai satu godaan oleh setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Inilah salah satu di antara tugas malaikat, yaitu mendampingi orang dan mengajak orang itu kepada kebaikan, untuk mengimbangi aksi yang dilakukan oleh setan dari kalangan bangsa jin yang disebut dengan jin qarin. Jadi ada dua qarin dalam diri kita, yaitu malaikat dan juga jin. Inilah amalan malaikat yang keempat yang berkaitan dengan manusia. Kelima, di antara amalan malaikat adalah mengatur perkembangan manusia di dalam rahim ibu. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat, dirinci juga dalam hadis-hadis yang banyak. Di antara ayat yang menerangkan perkembangan janin bayi dalam perut ibu adalah Al-Quran Surah Al-Hajj ayat yang kelima. Allah berfirman, ya ayuhan nas, in kuntum fi raibim minal ba'ath, fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min alaqatin, ثم من مضغة مخلقة أو غير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ إِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Kata Allah, hai orang, hai manusia, kalau kalian merasa ragu tentang adanya hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian jadi setetes mani, kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, baik yang sempurna penciptaannya ataupun yang belum sempurna, agar kami menjelaskan hal ini kepada kalian. Lalu kami tempatkan gumpalan tersebut di rahim sekehendak kami sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami mengeluarkan kalian dalam bentuk anak, sehingga kalian mencapai usia dewasa. Di antara kalian ada yang diwafatkan, dan di antara kalian ada juga yang dikembalikan kepada usia yang buruk. Maksudnya kepada usia tua. Ketika orang sudah pikun, agar dia tidak lagi mengetahui apapun setelah sebelumnya dia mengetahui banyak hal. Engkau pun melihat bumi ini tandus, kering, gersang. Maka apabila kami turunkan air, air hujan, gemburlah dan suburlah, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam jenis yang sangat indah. Ayat yang terdapat dalam Al-Hajj ayat yang kelima ini menjelaskan fase kehidupan yang dilalui oleh manusia sejak penciptaan Adam alaihi salatu wasalam dari tanah, kemudian sampai juga berubah menjadi air yang hina yaitu air mani, kemudian menempel di dinding rahim ibu sebagai nutfah atau sigot, sampai berkembang menjadi segumpal darah, segumpal daging, dalam keadaan sangat lemah, tidak bisa apa-apa. Seandainya Allah tidak menjaganya, pastilah janin itu akan mati. Sejak menjadi embrio di dalam tubuh setiap ibu. Tapi Allah Azza wa Jalla merahmatinya, menjaganya, dan menugaskan malaikat untuk memprosesnya dan menjaganya dalam keadaan si bayi itu enggak mampu melakukan apa-apa. Tidak mengetahui apa-apa, apakah dia itu akan hidup atau akan mati. Apakah dia akan menjadi lelaki ataukah perempuan. Apakah kelak dia bisa lahir dengan selamat ataukah tidak. Apakah kalau lahir, ya, dia itu akan bahagia atau akankah menderita. Dia enggak tahu apa-apa. Pada fase yang pertama, ya, turunnya air mani ke dinding rahim ibu, maka di sana malaikat sudah berperan memprosesnya, menjaganya, memeliharanya, sampai memproses perubahan dari setetes mani menjadi janin. Terus janin itu berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, dan seterusnya. Dari sini kita mengetahui bahwa proses berkembangnya janin tersebut bukan terjadi secara otomatis dengan sendirinya, tetapi diprosesnya oleh para malaikat. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wakkalallahu birrahim malakan fayaqul ay rabbi nutfah ay rabbi alaqah ay rabbi mudghah fa idza arada Allahu ay yaqdiya khalqaha qala ay rabbi dhakarun am untha ashaqiyun am sa'idun famar rizqu famal ajal fayaktubu kadzalika fi batni ummi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menugaskan malaikat kepada rahim. Kemudian malaikat itu melaporkan, ya Allah sudah berupa nutfah. Ya Allah sudah berupa alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Ya Allah sudah berubah lagi menjadi segumpal daging. Maka apabila Allah ingin menetapkan takdir atas makhluknya, berkata lagi malaikat, ya Allah, apakah dia lelaki ataukah perempuan? Apakah dia akan menderita kelak ataukah bahagia? Bagaimana juga rizkinya? Bagaimana juga ajalnya? Lalu Allah menginstruksikan, lalu malaikat itu mencatat ketika kejadian itu terjadi dalam perut ibu. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebuah hadis lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Qal inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawma nutfatan thumma yakunu 'alaqah thumma amithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالله إن أحدكم أو الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وَإِنَ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِأَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّمَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاءٌ فيسبقون عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami, dan beliau seorang shodiq dan masduq, jujur dan wajib dipercaya. Nabi bersabda, sungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, sebagai zigot. Kemudian berubah menjadi segumpal darah 40 hari juga. Kemudian berubah juga menjadi segumpal daging selama 40 hari. 40 hari pertama sebagai nutfah atau zigot bahasa kitanya. Ketika sel telur dengan sel sperma sudah menyatu dan menempel di dinding rahim. Selama 40 hari pertama menjadi zigot. Kemudian 40 hari kedua menjadi segumpal darah dan 40 hari ketiga menjadi segumpal daging. 40, 40, 40. 40 kali 3, 120 hari atau sepadan dengan 4 bulan. Setelah 4 bulan, Allah mengutus malaikat yang lain, lalu diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Pertama, rizkinya. Kedua, ajalnya. Ketiga, suka dukanya, menderita ataukah bahagianya, dan yang keempat amalnya. Kemudian ditiupkan ruh di 4 bulan tersebut. Maka demi Allah, sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian selalu mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Amalan ahli neraka itu dosa terus, dosa, mungkin syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan neraka kecuali hanya satu hasta. Satu hasta itu ukuran dari ujung jari-jari kita yang tangan, jari tangan ke sikut, itu satu hasta. Dari ujung jari ke sikut, itu satu hasta. Tapi takdir Allah mendahului, lalu dia beramal dengan amalan ahli surga, dia tobat, dia ibadah, dia amal soleh, mati dalam keadaan demikian, lalu masuk surga. Dan ada seseorang yang beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Dia ibadah, dia bertauhid, dia beramal soleh, dia melakukan banyak kebaikan sehingga tidak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan surga tadi kecuali hanya satu hasta. Lalu ketetapan Allah mendahului. Lalu dia belot beramal dengan amalan ahli neraka. Waliyadzubillah. Mati dalam keadaan demikian. Dan lalu akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Hadis ini juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang menceritakan tentang perkara yang gaib dalam pandangan kita, karena tidak kelihatan, maka wajib kita percaya, karena bersumber dari wahyu melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Muslim wajib beriman kepada itu semua dan mengetahui bahwa segala sesuatu telah Allah ciptakan dengan takdirnya. Dan Allah telah menuliskan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan setiap orang akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing. Setiap Muslim wajib beriman bahwa Allah juga telah mengutus malaikat untuk memproses, ya, memproses perkembangan janin di dalam perut ibu fase demi fase. Berdasarkan perintah Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diterima dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marra bin nutfah 42 lailatan ba'atha Allahu ilaiha malakan fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa 'admaha. ثم قال Ya Rabbi adzakarun aw unsa am unsa? Fayaqdi rabbuka ma syaa wa yaktubul malak. Tsumma yaqul ya Rabbi ajaluhu. Fayaqul rabbuka ma syaa wa yaktubul malak. Tsumma yaqulu ya Rabbi rizquhu. Fayaqdi rabbuka ma syaa wa yaktubul malak. Fa yakhrujul malak bis suhifah fi yadihi la yazidu ala ma amara wa la yanqus. Apabila nutfah zigot tadi ya telah berumur 42 hari, Allah mengutus satu malaikat kepada dia yang membentuk dia, menciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Kemudian malaikat itu berkata, ya Allah, apa dia lelaki ataukah perempuan? Lalu Allah menetapkan sesuai dengan kehendaknya, lalu dicatat oleh malaikat. Kemudian malaikat ini bertanya lagi, ya Allah, bagaimana ajalnya? Berapa tahun usia dia? Matinya dalam umur berapa tahun? Lalu Allah mengatakan apa yang Allah kehendaki. Dicatat oleh malaikat. Kemudian malaikat ini bertanya lagi, ya Allah, rizkinya bagaimana? Lalu Allah menetapkan kehendaknya. Lalu dicatat oleh malaikat. Lalu malaikat itu keluar dengan membawa catatan di tangannya. Tidak menambah atas apa yang Allah perintahkan dan juga tidak mengurangi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita lihat kok berbeda ya antara hadis yang barusan dengan yang tadi. Kalau yang tadi 40 hari, kalau ini kok 42, beda 2 hari itu. Maka para ulama mensyarah atau menjelaskan hadis-hadis tersebut dengan syarah yang panjang lebar, yang menyebabkan terpadukannya antara dua nas, dua hadis yang seolah-olah zahirnya bertolak belakang atau berbeda. Yang tadi dikatakan 40 hari, yang ini mengatakan 42 hari. Tapi kita tidak fokus pada perbedaan keterangan hadis tadi. Semua itu hanya dijelaskan dalam rangka menerangkan bahwa adanya malaikat yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla ke rahim ibu untuk melakukan tugas-tugas yang tadi diterangkan. Berdasarkan hal itulah, maka wajib kita meyakini bahwa ada juga malaikat yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditugaskan untuk apa? Untuk memproses perkembangan janin, bayi pada perut ibu ketika dia masih dikandung oleh ibunya masing-masing di perut ibunya. Dan inilah amalan malaikat yang kelima yang berkaitan dengan manusia, yaitu memproses dan bertugas di dalam perut ibunya masing-masing. Para pendengar sekalian, baik pendengar Roja Bandung, Radio Kita Cirebon, Islamic Center Binbas Jogja, dan juga Albayan Cianjur, pagi ini cukup sekian saja dulu penjelasan kita, hanya membahas dua amalan malaikat yang berkaitan dengan manusia. Insyaallah amalan selanjutnya akan kita terangkan di Selasa yang akan datang. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Akhi Muzayyin untuk memandu tanya jawab dengan pendengar di mana saja berada. Alhamdulillah. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, dan alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kita semua. Khatuliman azanallahu wa iyakum, para pendengar sekalian, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab dan sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Bapak Yahya di Cileni. Ya, silakan Pak Yahya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya itu sudah 2 bulan lebih. Maaf ya, ini keluar dari tema Ustaz ya. Iya. Sudah 2 bulan lebih saya nggak bisa pergi ke masjid Ustaz. Karena kaki saya itu sakit kalau berjalan. Sudah berobat kemana-mana, sampai sekarang juga belum sembuh Ustaz. Bagaimana hukumnya saya itu melanggar perintah Allah dan Rasulnya apa tidak ya Ustaz? Karena saya itu sholat di rumah, fardu maupun apa di rumah Ustaz. Iya, iya. Ya, begitu Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Yahya di Cilenyi ya, barakallahu fik. Syafakallah Pak. Semoga Allah Azza wa Jalla segera menyembuhkan kembali Bapak. Seperti sedia kala, ya, diberikan kesabaran, ketabahan, itu kifarat, menggugurkan dosa. Dan apabila sabar, menambah pahala kesabaran. Doa Bapak juga lebih didengar, dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak-banyak berdoa Pak ya. Ya, dan semoga Bapak bisa pulih seperti sedia kala sehingga bisa segera ke masjid. Adapun kalau sakit yang Bapak alami menyebabkan Bapak tidak bisa pergi ke masjid, padahal sebelumnya selalu ke masjid ketika sehat, ya, maka pahala sholat berjamaah yang biasa Bapak kerjakan tetap akan Allah berikan. Bapak tidak dosa karena tidak adanya kemampuan untuk pergi ke masjid. Yang dimaksud tidak ada kemampuan bukan tidak bisa, tidak mampu sama sekali. Mungkin bisa, tapi menimbulkan unsur masyakkah. Masyakkah itu apa? Penderitaan. Mungkin sambil nyengir, mungkin sambil tertatih-tatih, sehingga sampai di masjid kekhusyuan sholat juga terganggu. Tidak bisa sambil berdiri, mungkin sambil duduk. Maka itu yang disebut dengan masyakkah, maka gugur kewajiban Bapak untuk pergi ke masjid. Karena ada uzur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kewajiban kepada seorang kecuali dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Kalau di luar batas kemampuan, maka tidak wajib lagi. Jangankan umpamanya pergi ke masjid, haji aja yang termasuk rukun Islam, kalau tidak mampu, maka tidak wajib haji. Zakat aja yang merupakan rukun Islam, kalau tidak mampu, maka tidak wajib zakat. Saum aja yang merupakan rukun Islam, kalau tidak mampu untuk melakukan saum, maka tidak wajib. Bisa nanti qada ketika sehat ataupun bayar fidyah. Maka semuanya itu berlaku dalam semua kewajiban. Termasuk kewajiban Bapak untuk pergi ke masjid sholat berjamaah gugur. Karena apa? Karena sakit tadi. Tapi pahala sholat Bapak, walaupun Bapak tadi sholat sendirian di rumah, ya, maka pahalanya sama dengan pahala sholat berjamaah di masjid. Bila Bapak selama ini memang terbiasa sholat berjamaah di masjid. Jadi jangan khawatir merasa berdosa Pak, Bapak tidak dosa. Karena ada unsur sakit dan pahala yang Allah berikan kepada Bapak 100% sama dengan pahala sholat berjamaah di masjid. Jadi jangan khawatir dosa, pahalanya tetap Pak ya. Begitu, dan semoga Allah cepat menyembuhkan Bapak dan bisa kembali bergabung sama jamaah di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Kita akan buka kembali penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Radionya Bapak, maaf. Barakallahu fikum. Fika barakallahu. Maksud kalau seperti disebutkan dalam hadis bahwa Nabi jin korin yang menyertai Nabi itu yeah. Diislamkan istilahnya. Nah, apakah untuk selain Nabi ada Ustaz King Korin yang Islam gitu Ustaz? Yang kedua Ustaz, mengenai Allah itu kan Maha Sempurna, tapi kadang-kadang kita menyaksikan ada misalnya bayi baru lahir kemudian cacat begitu Ustaz. Apa kira-kira hikmah semua ini Ustaz? Terima kasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Solihin di Cimahi ya, barakallahu fiik. Iya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada jin korin yang mendampingi setiap manusia. Tapi jin korin yang mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk Islam atas pertolongan Allah azza wajalla dan tidak memerintahkan kecuali hanya kepada kebaikan. Pertanyaannya, apakah ada juga jin korin yang masuk Islam selain jin korin Nabi alaihi salatu wasallam? Iya. Wallahu alam, kita tidak memperoleh keterangan tentang hal tersebut. Mungkin ada, mungkin, wallahu alam. Mungkin tidak ada, mungkin juga. Cuma yang jelas bukan masalah itu yang harus kita pikirkan, apakah jin korin saya Islam ataukah tidak. Tapi yang harus difikirkan adalah jangan sampai kita ini termakan oleh hasutan jin korin untuk melakukan dosa dan keburukan. Paling itu, tapi kita tidak memperoleh keterangan ada jin korin lain yang masuk Islam selain jin korin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua apa tadi? Tentang Allah Maha Sempurna. Oh iya. Kadang-kadang ada bayi yang lahir dalam keadaan cacat. Bagaimana itu? Iya, itulah takdir Allah atas orang itu. Cacat yang dialami oleh seseorang tidak ada bedanya, baik itu terjadi sejak lahir ataupun terjadi setelah lahir, baik setelah lahirnya ketika masih balita, kecelakaan umpamanya kemudian cacat, ataupun setelah remaja, ataupun setelah dewasa, ataupun mungkin setelah tua, yang mengakibatkan cacat. Yaitu semuanya apa? Takdir Allah atas orang itu. Ya. Dan mungkin ada apa? Ada penyebab yang bisa dijelaskan secara hissi. Maksudnya secara logika. Umpamanya sama aja dengan orang yang cacat setelah dewasa. Kenapa penyebabnya? Umpamanya patah kakinya sehingga dia tidak lagi bisa berjalan normal. Harus pakai itik. Baik karena jatuh, karena tertabrak, atau kecelakaan-kecelakaan lain. Termasuk cacat yang dialami oleh bayi ya ketika lahir, ya mungkin ada penyebab yang bisa dijelaskan secara logika. Baik ibunya waktu hamil pernah jatuh, atau ibunya ketika hamil tidak kontrol makanan, mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa membahayakan janin. Dan banyak lagi penyebab lain yang semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah, secara logika, ya, secara akal. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar lahiriah dan batiniah agar terhindar dari cacat tersebut. Ikhtiar lahiriahnya ketika si ibu mengandung bayi, ya dijaga segala-galanya, jangan sampai terjatuh. Makanan juga diperhatikan, jangan sembarangan makan. Ya, apalagi ketika sakit minum obat, jangan sembarangan minum obat. Terus kontrol secara rutin dan kontinu kepada ahlinya, kepada dokter ahli kandungan, untuk memantau perkembangan janin, perkembangan bayi yang dikandungnya. Dengan itu semua insya Allah bisa terjaga dari apa namanya, dari cacat yang tidak dikehendaki. Sekalipun demikian, takdir Allah lebih berkuasa di atas segala-galanya. Betapa banyaknya anak-anak orang kaya raya yang uangnya miliaran dan selalu mengontrol perkembangan janin yang dikandungnya ke dokter ahli sampai puluhan juta sekali kontrol. Tetap saja kalau takdir Allah cacat bagi si bayi tidak bisa dihindarkan. Jadi semuanya itu kehendak Allah, ya, yang kadang-kadang bisa dijelaskan alasannya secara logika. Kalau toh ada yang tidak bisa dijelaskan secara logika, itulah kehendak Allah Azza wa Jalla, dan Allah pasti menginginkan atau menyimpan hikmah di balik semua takdir yang Allah tetapkan bagi manusia. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan angkat kembali penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari siapa Ibu? Di mana? Ibu Zubaidah di Bandung. Iya. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi diterangkan bahwa seluruh takdir manusia itu ditetapkan saat ada di janin yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat-malaikatnya. Artinya semua ketentuan atau perjalanan hidupnya itu sudah tertentu. Bagaimana kaitannya dengan upaya-upaya manusia yang dilakukan saat selama dia menjalani kehidupan? Iya. Apakah pengaruhnya atau kaitannya antara qadar dan takdir begitu Pak? Iya. Kalau manusia sudah berusaha tetapi harus seperti itu bagaimana Pak? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Zubaidah di Bandung, barakallahu fik. Iya. Ketika dulu Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan tentang takdir, kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, allanat takila?" Wahai Rasulullah, tidakkah kalau begitu kita itikal saja? Itikal itu bersandar kepada takdir, ya. Atau umpamanya ketika sahabat bertanya, wa alla ayy syai'in na'ma, lalu berdasarkan apa kita beramal? Kalau memang segala sesuatu sudah ditakdirkan. Nabi menjawab, ala mawaqi'il qadar. Kalian beramal di atas guratan takdir. Lalu sahabat bertanya, "Allan nattakila?" Kalau begitu sudah kita ittikal saja. Ittikal itu bersandar saja kepada takdir. Enggak perlu lagi beramal. Karena kalau seseorang sudah ditakdirkan ahli neraka, walaupun dia ahli ibadah di dunianya, tetap aja ke neraka. Sebaliknya kalau seorang sudah ditakdirkan ke surga, walaupun di dunianya dia umpamanya ahli maksiat, syirik, kufur, tetap saja nanti akan ke surga. Apakah begitu? Kan gitu ya. Apa kata Nabi SAW? I'malu fakullun muyassarun ila ma khuliqalahu. Enggak begitu. Beramalah kalian. Karena sesungguhnya setiap kalian akan dimudahkan terhadap takdirnya masing-masing. Kalau seseorang ditakdirkan ke surga, maka pasti selaras dengan takdir Allah di dunia atas orang itu. Gak mungkin di dunianya ditakdirkan kafir, musyrik, bid'ah, maksiat, mati dalam keadaan demikian, di akhiratnya ke surga mustahil. Berarti Allah tidak adil kalau begitu, ya. Maka pasti selaras. Allah akan mudahkan, ya, takdir orang itu di dunia untuk melakukan amalan-amalan ahli surga dan mati dalam keadaan mengamalkan amalan ahli surga. Allah akan takdirkan dia menjadi orang soleh, ahli ibadah, ahli kebaikan, dan seterusnya. Ya. Nah, oleh karena itu dari sini kita tahu bahwa ikhtiar yang dilakukan oleh manusia, baik ikhtiar lahir seperti beramal soleh dan seterusnya, ataupun ikhtiar batin berupa berdoa, ya, dan seterusnya, itu termasuk bagian yang telah Allah takdirkan kepada seseorang. Jadi kalau Allah mentakdirkan seseorang menjadi ahli surga, Allah akan takdirkan orang itu semangat ibadah, semangat beramal soleh, semangat di dalam melakukan semua kebaikan, dan akan tangguh dalam menghadapi godaan, kemaksiatan, dan seterusnya. Allah akan takdirkan juga dia untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya berpengaruh enggak kepada nasib dia? Tentu saja berpengaruh. Kalau seorang berdoa, ya Allah, anugerahkan kepadaku hidayah untuk bisa menikmati salat yang khusyuk. Allah kabulkan, ya. Lalu Allah khusyukkan dia salatnya. Makanya kalau seseorang diberi anugerah hidayah oleh Allah untuk berdoa, ya, Allah memberikan hidayah kepada seorang untuk berdoa, itu menunjukkan Allah menginginkan orang itu memperoleh kebaikan nanti. Makanya beri keinginan untuk berdoa, lalu dia berdoa, lalu Allah mengabulkan doanya. Lalu apa yang dia minta dalam doanya, Allah berikan kepadanya. Jadi doa dan ikhtiar kita termasuk bagian dari apa yang Allah takdirkan atas orang tersebut. Kalau Allah tidak mentakdirkan dia berdoa, dia tidak akan berdoa. Kalau Allah tidak mentakdirkan dia beramal soleh, dia tidak akan beramal soleh. Ya. Nah, apakah kalau demikian seseorang kafir, seorang musyrik, seorang bid'ah, seorang maksiat juga takdir Allah atas dia? Iya. Siapa yang membuat dia sesat? Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang Allah beri hidayah kepada dia, tak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa orang yang Allah sesatkan, wa may yudlil, siapa yang Allah sesatkan, orang itu disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Jadi diberi hidayah atau sesatnya seorang karena Allah yang menyebabkan dia memperoleh hidayah dan menyebabkan dia sesat. Allah yang menyesatkannya. Nah, tapi Allah itu tidak zalim. Kenapa dia disesatkan? Kenapa yang itu diberi hidayah? Enggak sembarangan, tidak apa namanya, tidak sewenang-wenang, gimana saya aja, gimana suka-suka saya aja, tidak begitu. Karena Allah juga maha adil. Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Kalau seorang disesatkan oleh Allah itu karena keadilan Allah, pasti ada sebab, ya. Kenapa umpamanya seseorang malas dalam melakukan ibadah, mendengar azan berkumandang di masjid, sedikit pun dia tidak tergerak untuk langsung ambil air wudu ke masjid, enggak, cuek aja, enggak tergerak. Sementara yang lain begitu azan berkumandang dia berhenti dari seluruh aktivitas, langsung dia pergi ke tempat wudu, lalu berwudu, lalu mengambil pakaian, kemudian pergi ke masjid. Kenapa demikian? Kenapa yang ini diberi hidayah, yang tadi tidak diberi hidayah untuk sholat ke masjid? Itu pasti karena sebab, ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu, ya, siapa orang yang layak disesatkan dan siapa orang yang layak diberi hidayah. Nah, dalam baik Al-Qur'an maupun hadis yang sahih, walaupun hidayah ini murni di tangan Allah, tidak bisa diberikan oleh makhluk kepada makhluk lain, termasuk Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi hidayah kepada yang dicintainya. Tapi Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau, hai Muhammad, tidak bisa memberi hidayah kepada siapa saja yang kau cintai. Tapi Allah yang beri hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya? Jadi hidayah mutlak di tangan Allah, tapi Allah sudah menerangkan orang yang bagaimana yang akan diberi hidayah oleh Allah. Diterangkan dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan katakan olehmu perkataan yang baik. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, yuslih lakum a'malakum ay yuwaffiqukum lil a'malis sholihah. Allah akan berikan hidayah taufik kepada kamu untuk beramal soleh. Jadi Allah memberikan taufik kepada orang itu untuk beramal soleh karena sebelumnya dia berkata dengan perkataan yang baik. Semua perkataan yang baik berupa zikir, berupa baca Quran, berupa perkataan-perkataan baik yang menyenangkan orang-orang yang mendengarnya gitu ya. Itu menyebabkan Allah memberi hidayah kepada orang itu. Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menerusuri suatu jalan, dia menerusuri jalan itu sekedar untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Maknanya Allah akan berikan hidayah kepada dia. Dengan hidayah itu dia iman, amal soleh sehingga mudah masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim ini mengisyaratkan mencari ilmu termasuk penyebab turunnya hidayah Allah kepada dia. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim Nabi bersabda, ya, "Alaikum bis-sidqi fa inna-s-sidqa yahdi ilal birri." Wajib kamu jujur karena jujur itu yahdi, memberi hidayah ilal birri kepada kebaikan. Jadi salah satu yang harus dilakukan agar Allah memberi hidayah untuk berbuat baik kepada kita adalah jujur. Siapa yang jujur, Allah beri hidayah, tiba-tiba muncul saja keinginan untuk beribadah, keinginan untuk beramal soleh. Karena mencari ilmu, dia terdorong untuk melakukan amal soleh yang tadinya belum dia lakukan sebelum mencari ilmu. Dan seterusnya, ya. Itu beberapa contoh. Sebaliknya, Allah juga sudah mengisyaratkan, baik dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya SAW dalam hadis, ada perkara-perkara yang menyebabkan orang dijauhkan dari hidayah. Bahkan hidayah yang ada bisa dicabut. Apa itu? Ya semua kemaksiatan. Contoh umpamanya Nabi bersabda, "Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar." Wajib kamu menjauhkan diri dari dusta. Karena dusta itu bisa menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur itu berbuat dosa. Fujur itu ada dua maknanya. Berbuat dosa atau berhenti dari ketaatan. Sebelum berdusta, dia taat. Setelah berdusta, dia malas untuk melakukan ketaatan. Karena hidayah untuk melakukan ketaatan itu dicabut oleh Allah SWT. Akhirnya malas dan tidak mau lagi melakukan ketaatan. Berhenti dari ketaatan itu. Karena apa? Karena dusta. Ya, atau dia bukan berhenti dari ketaatan, tapi terjerumus ke dalam dosa yang sebelumnya dia tidak pernah lakukan. Sebelum dia berdusta, dia tidak pernah melakukan umpamanya kezaliman ke orang. Lalu dia berdusta. Akibatnya, Allah Azza wa Jalla menyesatkan dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk diberikan keinginan untuk berbuat dosa yang lain. Zalim ke orang, mencuri uang orang atau barang orang, dan seterusnya. Tadinya itu tidak pernah dilakukan. Tapi karena dia berdusta, Allah balas kedustaannya dengan cara diberikan keinginan untuk berbuat buruk setelah itu. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan jenis amal, jenis perbuatan. Amal baik dibalas oleh Allah dengan kebaikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah untuk berbuat baik lagi setelah kebaikan pertama tadi. Dan orang yang bermaksiat, Allah akan balas dengan cara diberikan keinginan untuk bermaksiat lagi setelah itu. Jadi bermaksiat yang berantai nantinya, ya. Jadi sana kita tahu bahwa kalau Allah menyesatkan orang, itu karena keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah adil karena Allah membalas kesalahan orang dengan cara disesatkan di masa setelah itu, ya. Dan apabila Allah memberikan hidayah kepada seorang, itu karena rahmat dan kedermawanan, kebaikan Allah kepada manusia. Walhasil doa kita, ikhtiar kita, amal kita termasuk bagian yang Allah takdirkan, dan takdir Allah Azza wa Jalla itulah yang akan berlaku atas diri kita dan semua manusia. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan beralih terlebih dahulu kepada penanya yang melalui pesan singkat. Yang pertama datang dari Abu Ikhwan di Permata Harjamukti Cirebon, Ustaz. Assalamualaikum. Tadi Ustaz bilang seseorang beramal dengan amalan surga sampai jarak surga tinggal sehasta, tetapi pada akhirnya dia masuk neraka karena melakukan amalan neraka. Apakah dia akan kekal di neraka mengingat ada hadis bahwa setiap muslim akan masuk surga meskipun berzina atau mencuri selama dosa yang tidak diperbuatnya tidak mensyirikkan Allah? Mohon penjelasan. Iya, Pak siapa? Abu Ikhwan. Abu Ikhwan di Cirebon, barakallahu fiik. Iya. Tadi dikatakan betul, bukan perkataan saya tapi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga. Dia ibadah, dia bertauhid, dia beramal soleh, dia melakukan banyak kebaikan. Tapi di akhir hayat belot, ya, dia melakukan perbuatan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian lalu masuk neraka. Apakah akan kekal dalam neraka? Tergantung seberapa parah belotnya. Kalau belotnya sampai murtad, keluar dari Islam, iya, dia akan kekal di dalam neraka. Ada gitu orang yang tadinya ahli ibadah kemudian di akhir hayat murtad? Ada. Ada banyak kisah tentang hal ini, ya. Oleh karena itulah kalau belotnya di akhir hayat yang tadi ahli ibadah kemudian menjelang kematiannya dia belot, baik karena godaan dunia, harta, jabatan, wanita atau yang lain-lainnya, lalu sampai murtad dari Islam, dia akan kekal di dalam neraka. Tapi kalau pembelotannya tidak sampai pada taraf murtad, hanya berupa maksiat. Jadi umpamanya dia itu sholat selalu di masjid ketika mudanya. Majlis-majlis ilmu selalu dikejar. Saum Senin Kamis tidak pernah lewat, tahajud juga begitu. Baca Al-Quran tiap hari. Satu juz, tiap hari satu juz. Setiap sebulan dia tamat terus. Tapi sudah menjelang 40 atau 50 tahun dia berhenti semuanya. Salat yang 5 waktu yang tadinya di masjid dia lakukan di rumah. Ya, tahajudnya, saum Senin Kamisnya itu sudah lepas. Tidak tahajud, tidak saum Senin Kamis itu tidak dosa. Tapi itu indikasi turunnya iman. Tapi dia tidak pergi ke masjid sholat berjamaah tanpa udzur, dosa. Juga menunda waktu sholat, sholat duhur hampir asar gitu. Begitu beres salam langsung adzan asar. Dia berdosa. Tapi dosanya hanya maksiat, tidak kufur, tidak syirik. Ya. Kemudian dia juga yang tadinya jujur jadi dusta. Yang tadinya dia baik hati menjadi orang zalim. Mungkin karena harta, karena jabatan, atau karena godaan wanita. Sampai akhirnya dia berubah menjadi ahli maksiat. Tapi kemaksiatannya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Lalu mati dalam keadaan demikian. Allah takdirkan dia ke neraka umpamanya. Maka dia tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Karena apa? Karena dia muslim. Tidak ada muslim yang kekal dalam neraka. Dia akan sementara di dalam neraka sampai dosanya lunas oleh azabnya. Setelah itu diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi apakah kekal atau tidak tergantung ketika akhir hayatnya dia belot kepada amalan ahli neraka itu, apakah mengeluarkan dia dari keislaman ataukah tidak. Kalau mengeluarkan dia dari keislaman karena murtad umpamanya, dia kekal. Tapi kalau tidak sampai keluar dari Islam, maka tidak akan kekal. Suatu saat insya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Jona di Cimahi. Ustaz, mohon penjelasan tentang jangan menanyakan tentang hal-hal yang menyebabkan kemudaratan yang ada di Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 101. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan. Iya, siapa? Jona? Jona, Cimahi. Iya. Iya, ada ayat tentang larangan itu. bertanya yang apabila dijawab akan menimbulkan madhar. Akan menimbulkan apa tadi? Madarat ya? Iya, madaratan. Surah apa tadi? Surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah 101. Ya, jadi ayatnya adalah janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang apabila intubdalakum tasu'ukum. Apabila diterangkan kepada kalian tentang hal itu, maka akan menyulitkan kamu. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang segala sesuatu yang apabila diterangkan kepada kamu, itu akan menyulitkan kamu. Al-Ma'idah ayat 101. Ini juga pernah diwanti-wanti oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis yang sahih riwayat muttafaqun alaih. Kata beliau, da'auni ma taraktukum innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Fa'idha nahaitukum an syai'in fajtanibu, wa'idha amartukum bi'amrin fa'tu minhum astata'tum. Kata Nabi SAW, biarkan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya perkara yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka kepada nabi-nabi mereka dan banyaknya perbuatan mereka yang menyelisihi atau bertolak belakang dengan instruksi nabi-nabi mereka. Maka apabila aku melarang kalian dari sesuatu, jauhi. Jangan banyak bertanya kenapa. Dan apabila aku perintahkan kepada kalian dengan satu perintah, maka lakukan semampu kalian. Oleh karena itulah, maka dalam hadis yang lain, ya, Nabi SAW bersabda, inna a'zama lil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharrim fahurima min ajri mas'alatihi. Sesungguhnya seorang muslim yang paling besar dosanya atau kejahatannya adalah orang muslim yang bertanya tentang sesuatu yang awalnya tidak diharamkan, kemudian diharamkan setelah itu karena pertanyaan dia. Dari sini kita mengetahui beberapa hal yang menyebabkan seseorang tercela dengan pertanyaannya. Pertama, pertanyaan yang tercela apabila dilakukan, diajukan adalah bertanya tentang sesuatu yang hanya akan memberatkan dia. Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah aturan, lalu dipertanyakan alasannya. Kenapa umpamanya sholat itu cuma 5 waktu? Padahal itu mengganggu aktivitas kita. Lagi khusyuk kerja, azan. Kenapa enggak awal akhir aja? Subuh dan isya saja disatukan di awal dan di akhir agar tidak mengganggu aktivitas kerja kita, belajar kita di siang hari. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena mempertanyakan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah lebih tahu apa yang lebih maslahat bagi hamba-hambanya. Atau umpamanya seperti Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam. Para sahabat, satu pun tidak ada yang bertanya kenapa turun dan bagaimana turunnya. Apakah arasnya kosong atau tidak? Tidak ada. Nah, tapi muncul kemudian di zaman kemudian mempertanyakan bagaimana turunnya Allah. Kalau Allah turun bagaimana arasnya, apakah kosong ataukah tidak? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan menimbulkan kesulitan karena akan membuat pola pikirnya menjadi sesat dan menyimpang. Itu adalah beberapa contoh pertanyaan yang apabila ditanyakan itu diberikan jawaban akan membuat kita kesulitan, maka tidak boleh yang seperti itu, ya. Adapun banyak bertanya karena memang benar-benar ingin tahu untuk diamalkan, maka itu tidak terlarang. Bagus-bagus saja, boleh-boleh saja. Nah, yang menjadi masalah seringkali bertanya tentang sesuatu yang apabila kita mengetahuinya tidak ada manfaatnya, dan bila kita tidak mengetahuinya tidak ada madaratnya sama sekali. Seperti umpama pertanyaan, apakah ada manusia enggak setelah Adam? Padahal jelas di dalam ayat ataupun hadis bahwa Adam adalah manusia pertama, lalu dikorek-korek. Siapakah nama anak Adam yang berselisih, yang satu membunuh, yang satunya lagi dibunuh? Quran dan hadis tidak menjelaskan. Maka menunjukkan tidak perlu kita untuk membahas dan mengetahui hal itu. Kalau itu penting menurut agama, pasti jelas dalam Quran dan sunnah. Umpamanya bagian apa yang dipukulkan oleh Nabi Musa ke kuburan ketika Allah memerintahkan hal itu, ya, fadribuhu biba'diha, pukulkan kuburan itu dengan sebagian dari daging sapi. Apakah pahanya, kepalanya, atau bagian yang lain? Wallahu a'lam. Perkara-perkara seperti itu tidak perlu untuk dipertanyakan. Yang apabila ditanyakan, maka jawaban yang diberikan mengundang polemik yang lebih lebar. Yang tidak ada, selesainya. Itu akan lebih menyita waktu, perhatian, pikiran, dan kita. Oleh karena itulah, apa yang tidak dipertanyakan oleh para sahabat dan para ulama pada zaman dahulu, jangan dipertanyakan karena mereka menahan diri dari pertanyaan itu, menunjukkan bahwa itu tidak perlu untuk dipertanyakan. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada datang pertanyaan dari Ardi di Majalengka, pendengar radio kita FM Cirebon. Ustaz, sebenarnya kondisi ruh manusia ketika sedang tidur itu ada di mana? Apakah benar keluar dari tubuhnya atau tetap di dalam tubuhnya? Juga kondisi ketika seseorang pingsan, mati suri, dan kesurupan. Iya, ketika manusia tidur, ruhnya itu dipegang oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ayat Allah yang menjelaskan hal itu, ya. Allah menyatakan bahwa huwallazi yatawaffal anfus hina mautiha, katakanlah olehmu bahwa Allah lah yang menahan ruh, ya, ketika mautnya, ketika dia tidur, fi manamiha, ketika dia tidur, Allah lah yang mewafatkan. Yang dimaksud mewafatkan di sini menidurkan orang. Kenapa tidur disebut wafat? Karena memang nyawanya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Walladzi lam yamut fi manamiha, bagi orang-orang yang belum saatnya mati ketika tidurnya. Jadi dipegang oleh Allah Azza wa Jalla, tapi masih ada keterkaitan antara ruh dengan jasad. Perbedaan antara mati dengan tidur, ya, dan persamaannya sama-sama dicabut nyawanya. Perbedaannya pertama, kalau mati tidak ada alaqah, tidak ada keterkaitan antara ruh dengan jasad. Makanya Imam Al-Qurtubi mendefinisikan mati dengan, ya, inqita'u tawassuli bainar ruhi wal jasad, ya, terputusnya antara ruh dengan jasad, dan terputusnya juga berpisahnya ruh dengan jasad, dan terputusnya hubungan antara ruh dengan jasad, lalu berubahlah baik ruh ataupun jasad dan berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Ada 4 kriteria kematian. Pertama, ruhnya misah. Kedua, putus hubungan. Ketiga, berubah. Dan keempat, berpindah alam. Kalau dalam tidur, berpisah antara ruh dan jasad, tapi masih ada hubungan. Apa yang dialami oleh ruh di alam mimpi, itu masih ada pengaruh kepada tubuhnya di tempat tidur. Ketika di alam mimpinya ruhnya menendang, kakinya orang itu benar menendang. Ketika ruhnya mimpi umpamai jatuh dari tempat yang tinggi, maka jasadnya di tempat tidur benar-benar jatuh dari kasur ke bawah. Ya. Ketika ruhnya di alam mimpi berteriak-teriak, jasadnya di tempat tidur benar berteriak. Pada anak-anak gitu, ketika mimpi kencing, apa yang terjadi? Benar-benar tubuhnya di tempat tidur ngompol. Pada orang dewasa, ketika dia mimpi melakukan hubungan suami istri, jasadnya di tempat tidur benar-benar junub, mengeluarkan sperma. Itu masih ada hubungan antara ruh dengan jasad ketika tidurnya. Dan ketika saat bangun, ruhnya itu dilepas lagi dan dimasukkan lagi ke dalam jasadnya. Karena masih ada hubungan, tidak berubah baik ruh ataupun jasad dan belum berpindah ke alam yang lainnya, ke alam barzah. Nah, itu yang terjadi pada waktu apa? Tidur. Itu juga yang terjadi pada waktu pingsan atau koma atau mati suri. Ruhnya terlepas dari badannya, tapi masih ada keterkaitan. Ya, yang keterkaitannya ini kuat atau lemahnya tergantung dari keadaan. Keadaan ketika pingsan lebih lemah keterkaitan antara ruh dengan jasad, apalagi koma. Dan ketika tidur gitu ya, itu lebih kuat keterkaitan antara ruh dengan jasad, sehingga kalau tubuhnya diguncang-guncang maka dia akan terbangun kembali, yang menunjukkan si ruhnya kembali ke dalam jasadnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita akan angkat kembali penanya melalui telepon. Assalamualaikum. Kami persilakan yang akan bertanya melalui telepon. Kami tunggu ada masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Rahmat di Cijarah. Mangga Pak Rahmat. Barakallahu fiik. Ya barakallahu. Begini, sekarang itu lagi menjalurnya umroh ya. Dan ada beberapa pendapat dari para pembimbing bahwa ngambil mikot itu ada yang di Bandara King Abdul Aziz. Nah, namun kalau yang saya ketahui bahwa itu adalah keputusan dari MUI sama dengan para ulama di Saudi Arabia. Tapi yang saya pernah lakukan itu adalah mengambil mikot itu di Jalan Lama dan di Koromanajil. Itu bagaimana itu pertanggung jawab tentang hasil istijat MUI yang namanya mengambil mikot di King Abdul Aziz gitu. Mungkin saya minta penjelasan gitu ya, biar teman-teman yang akan berangkat ke sana juga tidak ragu-ragu gitu, apakah di Koromanajil atau di King Abdul Aziz. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Rahmat di Cikutra? Cijerah. Oh, Cijerah. Iya. Ya, barakallahu fiik, Pak Rahmat di Cijerah bertanya tentang miqat bagi para jamaah haji Indonesia yang mengambil Jeddah sebagai miqat. Kita tahu bahwa tidak ada satupun dalil hadis, apalagi Quran, yang menetapkan Jeddah sebagai miqat kecuali bagi penduduk Jeddah itu sendiri, ya. Bagi orang Indonesia tidak boleh. Di mana Indonesia miqatnya tergantung. Apa dia langsung ke sana ataukah kadang-kadang kan ada yang ke Madinah dulu. Kalau ke Madinah dulu, nanti dari Madinah baru ke Mekah, baru dia mengambil miqat seperti orang-orang Madinah. Yaitu di Dzulhulaifah atau yang disebut dengan Bir Ali, ya. pernah mufti kerajaan Saudi Arabia, juga sekaligus ketua Hay'ah Kibar Ulama, juga ketua Lajnah Daimah Lilbuhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta, pernah ditanyakan bagaimana mengambil mikot di Jeddah bagi orang-orang yang datang dari luar. Beliau menyatakan bahwa banyak jamaah haji atau umrah yang melakukan kesalahan fatal, yaitu berihram tidak dari mikot, namun dari Jeddah. Kesalahan fatal ini juga banyak dilakukan oleh jamaah haji dari Indonesia, terutama kloter-kloter terakhir yang langsung menuju Mekah melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah, dan sangat disesalkan. Padahal yang menjadi miqat bagi orang Indonesia ketika melewati Yalamlam, dia harus miqatnya di Yalamlam, bukan di Jeddah. Dan pertama, kalau umpamanya agak mending lah kalau mengganti pakaian ihramnya di Jeddah. Tapi yang lebih utama adalah niat ihramnya itu. Niat ihram harus ditetapkan di miqat. Bagi orang Indonesia, ketika kita masih di pesawat, sudah melalui miqat yang namanya Yalamlam. Begitu Yalamlam kita lewati, berarti kita sudah masuk tanah haram. Kita bermaksud mau haji atau umroh, sudah masuk ke tanah haram dalam keadaan belum ihram, dalam keadaan belum niat ihram. Maka itu kesalahan fatal. Yang harus dia lakukan kembali ke Yalamlam. Bukan mengambil mikot di sekehendaknya di Tan'im atau di tempat-tempat mikot yang terdekat. Bukan. Dia harus mengambil mikot di tempat mikot bagi dia, bagi orang Indonesia. Yaitu di Yalamlam itu tadi. Dan Yalamlam sudah terlewati kira-kira setengah jam sebelum mendarat di King Abdul Aziz. Makanya ketika kita di pesawat, nanti pilot itu mengumumkan, sebentar lagi kita akan masuk Yalamlam, sekian menit lagi. Nah, kita sudah siap-siap. Ya, yang terutama apa? Terutama niatnya. Adapun mandi itu sunnah, tidak wajib, tidak rukun. Orang kan pertama, ah ribet dina pesawat mah gitu kan. Yang kedua, ah belum mandi gitu. Padahal mandi itu sunnah. Enggak mandi pun enggak apa-apa. Ya. Tidak mandi tidak batal, tidak dosa, tidak kena dam gitu. Ya sama sekali enggak. Mandi itu kalau memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan, ya enggak apa-apa enggak mandi. Walaupun memungkinkan terus enggak mandi juga enggak apa-apa. Apa ribet? Ribet gimana? Kita bisa kok. Dan kita bukan sekali dua kali memakai pakaian ihram di pesawat. Kalau memang kita benar-benar mau, gampang kita pelajari teknisnya dan tidak sulit, ya. Jadi alasan mereka yang pertama itu karena ribet. Enggak ribet. Kedua karena belum mandi. Enggak mandi enggak apa-apa. Karena yang penting apa? Niat ihramnya itu loh harus dilakukan di miqat. Nah, setelah itu baru memakai pakaian ihramnya. Oleh karena itu, orang yang mengambil Jeddah sebagai miqat itu, orang itu menetapkan miqatnya berdasarkan selera dia. Jadi bagi orang yang kloter pertama itu biasanya ke Madinah dulu. Ada yang langsung menuju bandara Madinah, ada yang ke Jeddah dulu. Karena walaupun ke Jeddah tidak berniat langsung umroh, maka enggak apa-apa bagi kloter pertama yang akan ke Madinah dulu tidak memakai pakaian ihram di pesawat karena belum niat untuk melakukan umroh, ya. Enggak apa-apa dari Bandara King Abdul Aziz lalu pakai bus ke Madinah. Lalu tinggal di Madinah beberapa hari. Setelah itu pas mau melakukan umroh dulu ke Mekah untuk haji, dia mengambil miqatnya orang Madinah yaitu di Bir Ali atau di Dhul Hulaifah. Nanti dia berangkat dari Madinah dari hotel melalui Bir Ali. Dari Bir Ali dia mulai ihram di sana. Ihram artinya niat melakukan umroh. Ya, dengan meniatkan dalam hati bahwa saya akan umroh berarti dia sudah ihram. Dia waktu itu sudah memakai pakaian ihram. lalu mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan umrah. Lalu dari sana dia berangkat menuju Mekah dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lika labbaik. Dan seterusnya sampai akhir. Terus sampai ke Mekah dia bertalbiyah. Diselingi zikir, boleh diselingi baca Quran dan seterusnya. Jadi mandi itu sunnah. Ya. Wudu juga sunnah. Ya, tidak wajib, tidak merusak ini. Tapi yang penting itu pakai pakaian ihramnya dan niat ihramnya di sana. Jadi para ulama di Saudi sendiri sudah banyak melakukan upaya melalui buku-buku yang disebarkan, melalui fatwa-fatwa yang bisa kita tanyakan, melalui pengajian-pengajian baik di Mekah atau di Madinah yang pada musim haji banyak melakukan penjelasan tentang manasik haji dan dialog. Ya, dialog. Kita kalau ada masalah bisa bertanya langsung. Kalau umpamai tidak ada pengajian di Masjidil Haram itu di samping pintu ada telepon. Kita tinggal angkat langsung nyambung ke mufti, ke syekh, ke ulama yang akan menjawab pertanyaan kita. Cuma memang harus berbahasa Arab, tidak bisa bahasa Indonesia. Tapi kan ustaz pembimbingnya pasti mengerti bahasa Arab, ya. Jadi tidak benar bahwa boleh menjadikan jeddah sebagai miqat, ya. Dan itu nasnya jelas. Kalau sudah ada nas, ya nggak boleh lagi ada ijtihad ulama manapun tentang hal itu, apalagi ijtihadnya menyelisihi nas hadis. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, di mana? Iya, ini dari Ibu Siti Padalarang. Ibu Siti. Iya, maaf kalau saya mau nanya. Iya. Ini teman saya seorang pengusaha gitu. Dia itu seorang perempuan ya. Kemudian dia kepengin ngasih orang tuanya karena orang tuanya enggak mampu. Tapi sama suaminya dicegat terus dan enggak boleh. Akhirnya dia ingin cerai gitu karena takut apa namanya kalau ngasih orang tuanya tanpa izin suaminya dia menjadi dosa. Kira-kira jawabannya tulisnya gimana? Hartanya harta suami, harta istri, Bu. Gimana Ustaz? Uang yang mau diberikan lah istri ke orang tua itu uang istri atau uang suami? Pemberian suami. Itu pengusaha ya. Dia pengusaha karpet gitu. Yang pengusaha suaminya apa istrinya itu? Suami istri, tapi bareng-bareng. Yang dominan itu yang ngurusin semuanya justru cenderung istrinya gitu. Kalau milik perusahaannya milik suami atau milik modal dari istri? Itu mungkin bersama-sama Pak Ustaz. Modalnya karena, bareng-bareng? Ya. Atau modalnya karena, murni suami cuma istri ikut-ikutan ngurus gitu? Modalnya sama. Tapi untuk kedepannya ini yang saya tahu, kita katanya semua urusan dari order, dari ini semua ditanggung istri gitu. Yang urusin gitu. Cuma suami cuma bagian belanja aja. Cari orderan, cari apapun itu semua istri yang ngatur gitu. Iya. Makasih Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu Siti di Padalarang. Barakallahu fik. Iya, kalau tadi dikatakan bahwa istri mau memberikan sedekah kepada suami, kepada orang tua, tapi tidak diizinkan oleh suaminya. Apakah dibolehkan sembunyi-sembunyi begitu kan? Ataukah umpamanya dia itu harus minta cerai dari suami? Taib. Pertama Bu, untuk seorang istri, ketaatan yang pertama hari, yang pertama kali harus diprioritaskan adalah kepada suami. Orang tua itu menempati urutan ketiga dalam kehidupan seorang istri. Pertama suami, kedua orang tua dari suami, mertuanya ya. Ketiga barulah orang tuanya. Jadi kalau ada benturan antara ketaatan kepada suami dengan kepada orang tua, maka suami harus didahulukan daripada orang tuanya. Ya, tidak boleh si istri memilih cerai dari suaminya dalam rangka menunaikan ketaatan kepada orang tuanya. Kalau umpamanya si suami tidak mengizinkan istrinya memberikan harta kepada orang tuanya. Kalau umpamanya harta itu harta suami, maka si istri harus taat. Tidak boleh dia berikan kepada orang tuanya. Dan dia tidak berdosa karena apa? Karena di luar wewenang atau kemampuan dia. Apakah suami itu dosa? Apakah tidak melarang istrinya memberikan uang kepada orang tua si istri? Tergantung alasannya apa. Kalau umpamanya alasannya karena memberikan uang kepada mertuanya itu madarat, dipakai maksiat, dipakai hal-hal yang secara syar'i terlarang. Umpamanya tahu bahwa orang tua si istrinya itu umpamanya kalau dikasih uang dia pakai umpamanya berbuat syirik, dipakai ke dukun, dipakai pasang susuk, dipakai hal-hal yang tidak dibolehkan secara syar'i. Kalau diberi berarti mendukung perbuatan syirik yang dilakukannya. Maka suami yang melarang istrinya memberi tidak dosa, bahkan berpahala. Karena apa? Karena menghindarkan perbuatan yang terlarang secara syar'i. Tapi kalau si suami melarang istrinya karena pelit, ya, karena pelit saja, karakternya yang pelit, maka dia dosa. Tapi walaupun suami itu dosa, si istri tetap tidak boleh melanggar larangan suaminya. Yang harus dia lakukan, menasihati dan mendakwahi suaminya agar tidak seperti itu. Jangan sampai pelit seperti itu. Jadi patahkan argumentasinya, kenapa kamu enggak boleh saya memberi uang kepada orang tua saya? Oh, karena kita juga masih banyak kebutuhan. Ya, kita jelaskan, kebutuhan kita sudah terpenuhi, apalagi pengusaha karpet gitu kan. Hanya pelit. Pelit itu membahayakan kita, merenggangkan hubungan dengan orang tua dan seterusnya. Mau enggak gitu nanti kalau anak kita yang perempuan digitukan oleh suaminya, enggak boleh bersilaturahmi ke kita sebagai orang tuanya, enggak boleh anak kita memberikan apapun kepada kita, oleh suaminya dilarang. Kita kan pasti sakit hati ya. Pokoknya berikan penjelasan. Jadi tugas si istri kepada suami yang demikian menasihati dan mendakwahi. Tapi hal pertama coba tabayun, cari alasan kenapa suami melarang. Barangkali ada alasan yang memang benar masuk akal dan alasannya baik, sehingga suami benar melarang istrinya memberikan uang kepada orang tuanya, mungkin alasannya benar. Seperti tadi, kalau diberikan dipakai untuk hal-hal yang terlarang secara syar'i, makanya tidak boleh memberikan. Kalau telah memberi dalam bentuk barang atau makanan, kalau barang atau makanan pasti dimakan oleh orang tuanya, pasti dimanfaatkan, maka bagus. Tapi kalau uang dipakai enggak, yang enggak benar, maka akhirnya melarang. Barangkali begitu, Bu. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita akan beralih terlebih dahulu ke penanya lewat pesan singkat. Ada pertanyaan dari Pak Jajang di Cibeber, Cianjur, pendengar Radio Albayan. Mau tanya Ustaz, pengertian kafir apa diartikan orang non-muslim saja? Lalu bagaimana dengan orang muslim yang mengingkari Allah, para pelaku bid'ah, apa termasuk kafir juga? Jazakallah khair. Assalamualaikum. Ya, Pak Yayan? Jajang. Pak Jajang di Cianjur, barakallahu fiik. Ya, kafir secara bahasa maknanya adalah menutupi. Itu maknanya secara bahasa. Secara istilah, kafir itu adalah orang-orang yang menutupi kebenaran yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla dengan cara mengingkarinya. Maka setiap orang yang bukan muslim berarti dia mengingkari kebenaran yang datang dari Allah, maka dia kafir. Setiap non-muslim malah kafir. Ya, ada enggak orang Islam yang mengingkari ajaran Allah ya bukan orang Islam lagi atau mengingkari mah. Nah, tapi kalau ada orang Muslim yang berbuat maksiat, ya melanggar larangan Allah atau tidak melaksanakan perintah Allah, apakah kafir? Tergantung. Kalau dia tidak melaksanakan perintah Allah karena mengingkari kewajiban dalam perintah tersebut, kemudian seseorang tidak sholat, lalu kita tanya, kenapa kamu enggak sholat? Dia bilang, untuk apa sholat wajib? Enggak, sunnah juga enggak, cuma buang-buang waktu. Dia mengingkari kewajiban sholat, dia kafir dengan ucapannya. Bahkan sekalipun dia sholat. Dia sholat. Lalu ditanya, kok kamu rajin sholat? Ah, ini mah olahraga aja. Juga kan saya mau nyalon agar dicoblos orang. Padahal menurut saya enggak wajib. Walaupun dia sholat, maka dia kafir dengan ucapannya. Dengan keyakinan tidak sholatnya, tidak wajibnya sholat tersebut. Ya. Nah, jadi kalau dia tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat, dia kufur. Atau dia berbuat maksiat dan mengingkari haramnya kemaksiatan tersebut. Umpamanya dia berzina. Dan dia meyakini berzina itu halal. Asal suka sama suka. Tidak ada paksaka, tidak ada paksaan, bahkan saling menguntungkan. Si pelaku lelakinya untung. Si pelaku wanitanya juga untung karena dia dibayar umpamanya. Enggak ada yang dirugikan, halal toh umpamanya. Maka orang yang menghalalkan zina yang jelas-jelas diharamkan, dia kafir karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Begitu juga umpamanya berjudi. Kita tanya, kenapa kamu berjudi? Ya bagi saya halal, karena saya nganggur, enggak ada keahlian lain kecuali berjudi. Kalau bagi pekerja yang sudah punya gaji yang cukup, baru haram. Kalau bagi saya, satu-satunya keahlian saya berjudi. Maka bagi saya halal. Dia bisa kafir dengan ucapannya, karena menghalalkan apa yang Allah perintahkan. Karena di dalamnya ada unsur kekufuran, menutupi kebenaran. Ya, mengingkari kebenaran tentang haramnya judi. Ya. Jadi, kalau dia melakukan dosa besar, baik melanggar larangan ataupun meninggalkan perintah dengan alasan mengingkari wajibnya perintah, mengingkari haramnya larangan, itu dia bisa kafir. Tapi kalau seseorang tidak melaksanakan perintah Allah, ya, bukan karena mengingkari kewajibannya, tapi karena hawa nafsu aja, maka dia tidak kafir dengan ucapannya. Dia melakukan perbuatan dosa, tapi dia meyakini itu dosa dan meyakini haramnya, tapi dia lakukan karena hawa nafsu, maka dia tidak kafir dengan perbuatan dosanya. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Seperti seseorang mencuri. Kita tanya, kenapa mencuri? Ya habis kepepet kebutuhan, saya tahu ini salah, saya tahu ini dosa, saya juga ingin tobat. Nah, orang itu tidak kafir karena dia meyakini haramnya mencuri. Ya. Oleh karena itulah, maka apakah setiap muslim yang melakukan dosa besar kafir dengan dosa besarnya, tergantung apakah dia mengingkari haramnya dosa besar itu ataukah tidak. Ya, kalau ya mengingkari berarti dia kafir dengan pengingkarannya, bukan dengan perbuatannya, tapi dengan pengingkaran terhadap hal yang haram tersebut. Ya, tapi kalau dia berbuat dosa besar tapi tetap meyakini besarnya dosa itu dan meyakini haramnya, maka dia tidak kafir dengan ucapan, dengan perbuatan dosanya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Hanafi di Cirebon. Ustaz, bagaimana caranya menepis bisikan-bisikan setan ketika sendirian? Karena seringkali ajakan-ajakan kepada kejelekan ini begitu dahsyatnya ketika di waktu sendirian. Ya, ketika kita menyendiri, ya, maka lakukan apa yang bermanfaat. Jangan melamun, ya. Seperti kita membaca Al-Qur'an, berzikir, membaca buku-buku yang bermanfaat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila datang lamunan-lamunan yang buruk, cepatlah ta'awudz kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab bisikan itu was-was dari setan. Yang kata Al-Imam Ibnu Qayyim, waswas itu adalah bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul dalam hati tanpa terdengar suara di telinga. Tiba-tiba aja muncul pikiran yang buruk, ya. Maka cek cek cepat-cepat ta'awudz berlindung kepada Allah ya dengan menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu palingkan hati dan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang lain-lain. Maka itu yang harus kita lakukan. Nah, karena kita tahu menyendiri itu berbahaya, menghindarlah untuk menyendiri, cari kawan untuk berbicara, untuk ngobrol. Dan kalau kita menyendiri dan dikhawatirkan bisikan itu muncul, cepat-cepat pergi dari tempat itu, hadiri majelis-majelis pengajian, datangi ikhwan untuk berbicara hal-hal yang manfaat, maka insyaallah itu lebih baik. Wallahu a'lam. Terima kasih, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Iis di Cililin. Assalamualaikum Ustaz. Semua yang terjadi pada seseorang atas kehendak Allah sejak ada di rahim ibu sudah ditentukan. Apakah ketentuan itu bisa dirubah dengan amalan kita? Syukran. Apakah takdir Allah bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa kita? Ya, tentu saja takdir itu tidak bisa dirubah dengan apapun. Tapi, ya ada tapinya, doa dan ikhtiar sekali lagi adalah bagian yang sudah ditakdirkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kita berikhtiar itu juga atas takdir Allah. Kita berdoa juga atas takdir Allah Azza wa Jalla. Sering saya berikan contoh, kalau seseorang tadinya bodoh, juga miskin, ya, lalu dia ingin kaya dan pintar. Apa yang dia lakukan? Dia belajar, dia berusaha, dan dia berdoa. Akhirnya dia berubah menjadi ya pintar ya kaya. Apakah dia mengubah takdir dengan doa dan ikhtiarnya? Tidak, tapi itulah takdir dia. Awalnya Allah mentakdirkan dia bodoh dan miskin. Lalu Allah beri hidayah dia untuk belajar. Allah berikan keinginan dia untuk belajar. Dan Allah mudahkan. Allah berikan keinginan kepada dia untuk berikhtiar, berusaha, berbisnis ke atau kerja apapun yang halal. Lalu Allah mudahkan jalan-jalannya. Allah pertemukan dia dengan pemodal. Allah pertemukan dia dengan orang yang punya skill yang bagus dalam menangani pekerjaannya. Allah berikan SDM yang semuanya bagus. Akhirnya dimudahkan jalan-jalannya, lalu dia berhasil dan kaya. Ya, itu semua takdir Allah atas dirinya. Sekali lagi, doa yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan, itu bagian dari apa yang Allah takdirkan atas kita. Makanya kalau muncul keinginan untuk berdoa kepada Allah, ya, lalu kita berdoa, itu tuh anugerah Allah. Berarti Allah ingin memberikan kebaikan kepada orang itu. Melalui diberikan keinginan untuk berdoa, lalu Allah kabulkan doanya. Kalau seorang tiba-tiba muncul semangat untuk ikhtiar, maka itu tanda bahwa Allah ingin memberikan kebaikan kepada orang itu dengan cara memberikan keinginan untuk ikhtiar, lalu nanti Allah akan mudah-mudahkan jalan-jalannya dan Allah akan memberikan keberhasilan. Ya, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Oki Kurnia Alam. Apakah dalil ini yang menyebabkan orang-orang melakukan syukuran pada masa kehamilan 4 bulan? Dulunya orang-orang syukuran 7 bulanan, tapi kemudian dianggap bid'ah karena tidak ada asal-usulnya. Kemudian dialihkan menjadi 4 bulanan sesuai dengan dalil tersebut. Iya, ya, bahwa 4 bulan adalah saat ketika ruh ditiupkan, saat ketika takdir, 4 poin takdir dituliskan oleh malaikat. Benar. Tapi apakah kejadian tersebut harus direspon dengan cara syukuran? Ya. Kita lihat contoh manusia terbaik. Siapa? Nabi dan para sahabatnya. Apakah Nabi dan para sahabatnya melakukan syukuran tertentu, ritual tertentu pada waktu kehamilan 4 bulan? Apakah juga para ulama menjelaskan demikian? Sama sekali tidak. Apa Nabi pernah enggak punya anak? Bukan pernah lagi, berkali-kali. Ya, putri-putrinya banyak. Cuma semua putrinya itu meninggal. Ketika Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Ketika Nabi wafat, Fatimah masih ada. 6 bulan setelah itu barulah Fatimah wafat. Ya, Nabi sering punya anak. Apakah beliau selalu syukuran di 4 bulan kehamilan anaknya? Enggak, sama sekali. Apakah para sahabat juga begitu? Enggak. Apakah ketika putrinya itu Fatimah ya, radhiyallahu anha mengandung Hasan dan Husain ketika 4 bulan usia kandungan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan ritual selamatan tertentu? Tidak. Apakah para sahabat juga begitu? Juga tidak, ya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebagai muslim yang ingin mengikuti Nabi, ikuti beliau. Ketika beliau istrinya hamil 4 bulan, apa yang beliau lakukan? Tidak ada ritual apapun. Ketika putrinya itu Fatimah mengandung 4 bulan, apa yang beliau lakukan? Tidak ada melakukan apa. Itu contoh terbaik. Lalu kita mengadakan syukuran atau ritual ketika usia kehamilan 4 bulan itu, ikut siapa? Ya, pakai apa? Kalau pakai otak tadi, ya. Oh, kan 4 bulan itu pas saat ketika ditiupkan ruh, makanya harus diruhkan. Itu otak, bukan nas Quran, bukan hadis. Sedangkan agama ini wahyu dari Allah melalui Rasulnya, bukan produk akal manusia. Ya, kalau umpam kita mengadakan ritual 4 bulan karena 4 bulan itu dicatatkan takdir, dicatatkan juga 4 poin tadi, kemudian ditiupkan ruh. Oh, kalau begitu menurut akal kita harus ada ritual. Berarti kita membuat agama berdasarkan akal. Kalau Nabi tidak, para sahabat tidak. Siapa yang kita ikuti? Harus Nabi dan para sahabat, ya. Maka tidak boleh ada ritual tertentu ketika usia kehamilan 4 bulan, 7 bulan ataupun berapa bulan pun, ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Pak Edi. Ustaz tadi katakan bahwa tiap manusia ada jin Qorin dan jin malaikat. Qorin malaikat. Yang saya tanyakan itu amalan apa? Karena masing-masing kan menuju yang jin Qorinnya ke arah keburukan, sedangkan malaikat Qorinnya ke arah kebaikan. Nah, untuk jangan sampai terpengaruh oleh keburukan, amalan-amalan apa yang sekiranya dapat diamalkan yang bersangkutan agar jangan terpengaruh oleh jin Qorin itu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Edi Disari Jadi, barakallahu fiik. Ya. Tidak ada amalan khusus, tapi amalan secara umum, Pak, ya. Semua ketaatan kita kepada Allah, termasuk zikir, wirid, doa, termasuk pelaksanaan semua sunnah Rasul SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang melemahkan pengaruh dari bisikan jin Qorin. Seperti yang sudah kita jelaskan, umpama ketika seseorang masuk ke dalam rumah dengan menyebut nama Allah, maka setan yang ada di sana mengatakan tidak ada tempat bermalam bagi kalian di rumah ini. Ayo keluar, keluar. Ketika seorang makan menyebut nama Allah, kata setan tidak ada makanan bagi kalian di sini. Ketika seorang keluar dari rumah terus membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah, maka orang itu sudah diapa, ya? Faqad disebutkan kufiya wa wuqiya wa hudiya. Orang itu sudah diberi hidayah, telah diberi kecukupan dan telah diberikan perlindungan. Lalu setan berkata, fa kaifa bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya? Apa yang bisa kalian lakukan terhadap orang yang sudah diberi hidayah, diberi kecukupan, diberi perlindungan? Setan tidak berdaya. Jadi zikir, wirid dan semua pelaksanaan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam itu merupakan benteng yang luar biasa, yang melemahkan pengaruh dari bisikan setan. Setan enggak bisa apa-apa. Ketika kita masuk ke dalam WC, kita berdoa, berlindung kepada Allah dari godaan setan. Menyebut nama Allah. Bismillahi a'udhu billahi minal khubuthi wal khabaith. Tabismika Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khabaith. Setan tidak bisa melihat kita. Tidak bisa melihat aurat kita. Setan yang ada di sana. Satru ma baina auratin nas wa ayunil jin ayakula bismillah. Penutup antara orang, aurat manusia dalam WC dan penglihatan jin adalah menyebut nama Allah. Jadi kita lihat bahwa semua zikir, doa, wirid, pelaksanaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketaatan kepada Allah azza wa jalla, semua itu benteng yang bisa melemahkan pengaruh dari bisikan setan kepada kita semua. Ya, terakhir Zain. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Yang terakhir ada dari pendengar radio kita FM Cirebon. Ustaz, apakah ada hamba Allah yang ditakdirkan sejak di rahim ibunya sebagai penghuni neraka? Ya, tentu saja ada, semuanya ada. Semua kita sudah dicatatkan apakah kita ke surga atau ke neraka. Bahkan sebelum alam jagat raya ini diciptakan, 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, semua orang yang belum lahir, ya, bumi dan langitnya aja belum ada. Tapi takdir atas semua orang itu ke surga atau ke neraka itu sudah ada. Ya, ketika Nabi SAW menyatakan, innallaha khalaqal jannah wa khalaqal laha ahlaha faqala an la ubali. Allah itu menciptakan surga, lalu Allah telah menciptakan calon-calon penghuni surga. Lalu Allah berkata, aku tidak peduli. Juga neraka demikian. Ya, ketika menciptakan surga dan neraka, langit dan bumi belum ada. Jadi itu sudah ditetapkan. Kita juga semua, saya, ya, Muzayin juga, pendengar semua, sudah. Apakah ke surga atau ke neraka sudah ditetapkan. Cuma kita enggak tahu apakah kita ke surga atau ke neraka. Kita cuma berharap ke surga. Kita berharap tidak ke neraka, ya. Nah, apakah ke surga ke nerakanya itu sudah ada indikasinya ketika di dunia? Ya, sudah ada. Ketika umpamanya orang itu beriman, beramal soleh, ya, mengkaji ilmu-ilmu agama, ya, diberikan anugerah pemahaman dan pengamalan tentang agama itu indikasi. Kayaknya nih orang itu sudah ditakdirkan ke surga. Karena apa? Karena isi dari waktu hidupnya di alam dunia ibadah, amal soleh, tauhid dan jauh dari kemaksiatan seperti itu. Ya. Sebaliknya kalau seorang umpamanya selama di dunia itu dosa, syirik, maksiat, bid'ah segala macam dan jauh dari ibadah, ya. Itu isyarat tanda. Mungkin saja orang itu kena, mungkin. Tapi kita belum tahu sebelum mengetahui akhir hayatnya. Karena banyak orang ketika dia muda ahli maksiat, tapi setelah dewasa, setelah sepuh, dia bertobat dari semua dosa jadi ahli ibadah. Banyak. Sebaliknya ketika masih muda, dia aktif giat ibadah, setelah kerja, menikah, punya anak, punya pekerjaan, sibuk meninggalkan semua urusan agamanya dan mengejar dunia, dan lalai dari agamanya dan mati dalam keadaan demikian. Jadi, karena kita tidak tahu apakah kita ke surga atau ke neraka, maka kita berikhtiar untuk ibadah, amal soleh, berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui akhir dari kehidupan kita, termasuk apakah ke surga ataukah ke nerakanya, ya. Begitu saja, sampai di sini aja karena waktunya habis. Insya Allah kita jumpa lagi di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.